Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du ikhwah fillah wa akhwat fitin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai kesempatan pagi hari ini dan beberapa pagi yang akan datang kita akan membahas kitab Al-Irsyad ila Sahih I'tiqad wa Radd ala Ahli Syirk wal Ilhad. Petunjuk untuk menuju keyakinan yang benar dan bantahan terhadap orang-orang yang melakukan kesyirikan dan penyimpangan. Karya Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita mulai dengan mukaddimah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji milik Allah Al-Mustalam. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita supaya kita beribadah kepadanya dan memerintahkan kita untuk mengisahkannya dan mentaatinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan kita, bahkan kitalah kita membutuhkan dirinya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Aslinya niliyak buduni, ada yaknya, namun yaknya dibuang agar akhir ayat jatuhnya nun sama dengan yang lain. Ma uritu minhum mirizkin wa ma uritu ayuta'imun innallahu wa razzaku tulku wa tilmatini. Tidaklah aku menginginkan dari mereka rezeki dan tidaklah aku ingin supaya mereka memberi makan kepadaku. Aslinya ayuta'imuni, yaknya dibuang sehingga ditulis tetap non namun diberi tanda kasrah. Innallahu wa razzaqu dzul quwwatil matin. Ini Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang memberikan rezeki dan dia zat yang memiliki kekuatan al-matin, lagi zat yang kuat. Maka ayat ini menunjukkan bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan kita. Ma'uridu minhum min rizkin wa ma'uridu ayta'imun. Bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita beribadah kepadanya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala membutuhkan ibadah kita, bahkan dia tidak membutuhkan ibadah kita, bahkan kitalah yang membutuhkan Allah. Innallahu wa razzaq, Allah lah yang memberikan rezeki. Kita mendapatkan rezeki, maka rezeki itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia adalah supaya jin dan manusia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan adanya jin dan menunjukkan bahasanya jin adalah mukallaf bagaimana manusia. Jin diperintahkan dan dibebani syariat bagaimana manusia. Jin mendapatkan beban dan perintah untuk beribadah kepada Allah bagaimana manusia. Arsala rusulahu, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para utusannya mengajak kepada tauhid dan mengajak kepada memurnikan agama. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utus min qablika min rasulin, satupun rasul sebelummu, kecuali kami berikan wahyu kepadanya bahasanya tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan aku, maka hendaklah kalian menyembahku. Maka itu menunjukkan bahasanya semua rasul membawa dakwah tauhid. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah walau karihal musyrikun. Aku bersaksi bahasanya tiada sesembahan yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata, di atas sekutu baginya meskipun orang-orang musyrik membencinya. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluhu ila an-nasi ajma'in. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya yang diutus untuk seluruh manusia, bahkan manusia dan jin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyanjungnya, yaitu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan para sahabatnya, yang mereka adalah alladzina hajaru wa jahadu wa sabaru. Orang-orang yang berhijrah, berjihad dan bersabar, yaitu muhajirin. Walladzi awaw wa nasaru, yaitu al-anfar. Dan orang-orang yang memberikan tempat dan memberikan pembelaan. Wassalamat tasliman katsira ila yaumiddin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada mereka semua dengan keselamatan yang banyak sampai hari pembalasan. Maka di sini disebutkan amal yang dilakukan oleh muhajirin. Mereka para sahabat muhajirin adalah orang yang berhijrah, dan mereka adalah orang yang berjihad, dan mereka orang yang bersabar dalam hijrahnya dan dalam jihadnya. Sedangkan ansar, mereka adalah orang-orang yang menyiapkan tempat, memberi tempat pada saudara-saudara mereka dari kalangan muhajirin, dan mereka adalah orang-orang yang menolong Rasulnya, yaitu turut berjihad. Maka ini menunjukkan bahwa secara umum muhajirin lebih afdal daripada ansar, karena muhajirin mengumpulkan dua amal, yaitu hijrah dan jihad, yang tidak dilakukan oleh ansar. Adapun ansar, maka mereka turut berjihad dan mereka tidak memiliki amal hijrah. Oleh karena itu, maka melihat amal yang mereka amal yang dikerjakan, maka secara umum muhajirin lebih afdal dibandingkan ansar. Amma ba'du, fali makanat karena dikarenakan menjelaskan akidah yang benar dan mendakwahkannya adalah ahamul umur, adalah perkara yang paling penting dan kewajiban yang paling ditekankan. Karena akidah adalah asas yang dibangun di atasnya amal yang sah dan amal yang diterima. Maka perhatian para rasul sallallahu alaihim dan perhatian para pengikut rasul untuk memperbaiki akidah awalan amma yunaqiduhu, yang pertama memperbaiki akidah dari hal-hal yang membatalkan akidah atau mengurangi kadar akidah, maka perhatiannya demikian besar. Wa kana, dan adalah bagian dari aspek ini dalam surat-surat Al-Quran dan ayat-ayatnya menyita bagian yang paling banyak, dan bagiannya dari dakwah Rasul dan perhatian perhatian Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bagian yang paling banyak. Buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah selama 13 tahun, isinya hanya mengajak orang pada tauhid dan membersihkan akidah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Rasulnya kemenangan untuk menaklukkan kota Mekah, maka yang pertama kali Nabi lakukan adalah menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah dan menghancurkannya, dan memerintahkan untuk memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata, tiada sekutu baginya. Maka beliau sampaikan pentingnya dakwah mengajak orang kepada akidah yang benar. Bahasanya, karena akidah adalah perkara yang paling penting dan kewajiban yang paling ditekankan. Karena akidah adalah asas, adalah landasan supaya amal yang diterima, amal yang dilakukan oleh seseorang adalah amal yang sah dan amal yang diterima. Karena orang yang akidahnya rusak, maka amalnya adalah amal yang tidak diterima, dan amal badannya adalah amal yang tidak sah, bahkan hanya akan sia-sia, amalnya hanya akan menjadi debu di akhirat nanti, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Furqan ayat yang 23, qadimna ila ma amilu min amalin fata'annahu haba'an mansura. Allah ceritakan orang-orang yang amal berbuah dari amal orang-orang yang rusak akidahnya, pasti akan kami nampakkan amal mereka di akhirat nanti, kemudian kami jadikan debu yang bertaburan. Karena ini menunjukkan bahwasanya akidah adalah asas. Jika asas ini baik, maka amal akan bisa diterima dan amal yang dilakukan oleh seseorang akan sah. Oleh karena itu, maka Rasul dan para pengikut Rasul memiliki perhatian yang sangat besar untuk masalah perbaikan akidah. Bukan hanya memperbaiki akidah dari hal-hal yang membatalkan akidah, demikian juga hal-hal yang mengurangi kadar akidah yang benar. Kemudian beliau katakan bahasanya ayat Al-Quran, itu mayoritas ayat Al-Quran adalah berkaitan dengan masalah tauhid dan akidah. Maka nasibu hadal janib min suara Al-Quran wa ayatihi an-nasib al-awfar. Ayat-ayat Al-Quran dan surat-surat Al-Quran itu yang paling banyak berbicara tentang masalah akidah. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan seluruh ayat-ayat Al-Quran pada hakikatnya adalah bicara tentang masalah akidah, tentang masalah tauhid. Karena isi ayat Al-Quran boleh jadi adalah perintah untuk beribadah kepada Allah, maka ini adalah perintah untuk tauhid, atau larangan untuk beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah larangan untuk meninggalkan tauhid, atau berisi tentang dakwah para nabi, maka ini menceritakan dakwah tauhid, atau berisi tentang balasan dan azab yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang kafir, balasan di dunia atau balasan di akhirat, maka ini adalah balasan terhadap orang yang tidak menerima tauhid, atau balasan, atau Allah menceritakan tentang balasan dan keadaan orang-orang yang beriman di dunia dan di akhirat, maka ini berbicara tentang balasan orang-orang yang benar-benar bertauhid. Jika tidak, maka bicara tentang masalah perintah dan larangan. Dan perintah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala adalah penyempurna tauhid seseorang. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya hakikat isi Al-Quran seluruhnya bahkan adalah masalah tauhid. Jika kita pahami secara luas bagaimana yang dikatakan dan disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Adapun jika kita pahami bahwasanya tauhid adalah perintah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan kesyirikan dan berbagai bentuk kekufuran, dan perintah dan serta larangan berkaitan dengan amal badan itu tidak termasuk dalam tauhid, maka benarlah apa yang dikatakan oleh penulis, yaitu mayoritas ayat-ayat Al-Quran, surat-surat Al-Quran itu tentang akidah dan tauhid. Dan beliau katakan bahasanya dakwah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan masalah tauhid porsi yang paling besar. Oleh karena itu beliau berdakwah 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Maka yang di Mekah yang 13 tahun itu ternyata isinya adalah hanya tauhid. Ini lebih besar daripada yang 10 tahun yang di sana ya, ada dakwah untuk memperbaiki masyarakat berkaitan dengan ada dan turun berbagai perintah dan aturan dan rincian syariat. Bahkan di akhir-akhir dakwah Nabi, ketika di Madinah, Nabi SAW berhasil menaklukkan dengan nikmat Allah, karunia Allah, berhasil menundukkan dan menaklukkan kota Mekah pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Nah, setelah Nabi SAW berhasil menaklukkan Mekah, apa yang beliau lakukan? Pertama kali menghancurkan 360 berhala yang ada di sekeliling Ka'bah. Waqad aula ulama'u hadhil ummah hadzal janib qadran kabiran. Dan para ulama umat ini pun aula telah memberikan berkaitan dengan masalah aspek ini, yaitu aspek akidah, qadran kabiran min juhudihim, ya, kadar yang sangat besar dari kesungguhan mereka dan jihad mereka dan materi pengajaran mereka dan isi dari tulisan-tulisan mereka, sampai-sampai akidah ini telah hatta sahalat kutubul akidah, sampai-sampai buku-buku akidah itu menempati hayizan kabiran, ruang yang sangat-sangat besar dari khazanah perpustakaan Islam. Dan jadilah akidah itu saudara, ya, memiliki kedudukan yang di depan, di antara berbagai isi khazanah perpustakaan Islam. Maka para ulama pun sungguh-sungguh untuk mendakwakan tauhid dengan berbagai cara, di antaranya dengan tulisan. Bukti kesungguhan para ulama berkaitan dengan masalah perhatian terhadap tauhid, maka seandainya kita kumpulkan buku-buku yang ditulis oleh para ulama dari berbagai masa yang berbicara tentang masalah tauhid, maka akan terkumpul buku yang sangat-sangat besar dan sangat-sangat banyak, sehingga kita bisa membuat satu perpustakaan cukup besar dan isinya semua tentang masalah tauhid. Dan jadilah isi maka khasanah keilmuan kaum muslimin, beliau katakan yang nomor satu adalah bidang tauhid. Oleh karena itu waqad ahbabtu, aku punya keinginan untuk berperan dengan kesungguhanku yang sedikit ini, yang sedikit dalam amal yang mulia ini, yaitu mendakwakan tauhid. Maka aku tulis kalimat-kalimat ini yang aku sampaikan kepada pembaca, dan buku ini dan tulisan-tulisanku ini tidaklah membawa sesuatu yang baru, namun isi buku ini cuma takrib mendekatkan pembaca kepada beberapa maklumat, kepada beberapa pengetahuan, dan boleh jadi di sana ada, di dalam buku ini, dalam tulisan ini terdapat menghubungkan masalah permasalahan akidah dengan realita umat manusia pada saat ini, dan bagaimanakah manusia mempraktekkan, ya, pengetahuan tersebut, permasalahan tersebut, sehingga jelaslah hukumnya dan jelaslah kesalahan orang-orang yang melakukan berbagai praktek tersebut. Dan aku tulis hal ini di buku ini mudah-mudahan dengan tujuan supaya mereka kembali, dan nasihat kepada selain mereka, mudah-mudahan mereka waspada. Maka di sini, di paragraf ini terdapat pembahasan tentang metode buku ini, dimana beliau katakan ya, tidak ada sesuatu yang baru di sini, semuanya sama dengan buku-buku para ulama Ahlussunnah yang lain, cuma mungkin bahasanya lebih sederhana sehingga mudah dipahami, ditakrib, nah, supaya pembaca bisa mudah untuk memahami. Ini kesederhanaan bahasa ini yang ditekankan. Maka berkatakan kelebihan buku ini, ya, bahasanya sederhana untuk memudahkan pemahaman. Kemudian yang kedua, beliau sampaikan nilai lebih buku ini. Di buku ini akan disinggung tentang realita keadaan manusia di zaman ini. Ketika membahas tentang masalah satu masalah akidah, kemudian dihubungkan dengan realita dan praktek orang, sehingga jelaslah, karena contohnya adalah contoh yang nyata yang ada dalam dalam praktek manusia saat ini, maka jelaslah hukumnya dan jelaslah kelirunya orang-orang yang melakukan praktek-praktek yang menyimpang. Dan ini jika dibaca oleh orang yang melakukan praktek yang menyimpang, maka diharapkan mereka kembali dan bertobat. Dan jika dibaca oleh bukan orang-orang yang melakukan praktek-praktek menyimpang, diharapkan agar meningkatkan kewaspadaan. Waqad iktabastu hadhil kalimat, dan aku kutip kalimat-kalimat yang ada dalam buku ini dari berbagai kitab para ulama, para imam agama dan para ulama kaum muslimin, semacam buku-bukunya Syekhul Islam Taimiyah dan muridnya Ibnu Al-Qayyim, demikian juga muridnya Ibnu Al-Qayyim yaitu Al-Hafidh Ibnu Katsir, demikian juga dari buku-bukunya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dan para murid-muridnya yang merupakan a'immatu dakwah al-islahiyah, para pemimpin dakwah islahiyah, dakwah dalam rangka untuk memperbaiki umat dari genangan kesyirikan menuju tauhid. Terlebih-lebih buku ini banyak menukil dari kitab Fathul Majid, maka aku tidaklah mengklaim bahasanya aku mendatangkan satu hal yang baru, namun aku berharap tulisanku ini, dengan tulisanku ini maka aku mendekatkan sebagian permasalahan dan mengkaitkannya dengan realita manusia. Maka akan aku hubungkan teori dalam masalah akidah berkaitan dengan realita manusia kullama, setiap kali ya, kesempatan memungkinkan, wal munasabah, dan wa aradat, dan ada munasabah kecocokan. Wa aslu hadzal kitab, dan asal muasal buku ini adalah halaqat, adalah kajian berseri yang disiarkan di radio Al-Qur'anul Karim di Mamlakah Arabiyah Saudiyah. Dan tidak ada pada niatku pada awalnya untuk menerbitkan buku ini menjadi sebuah buku, seandainya bukan karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagian ikhwah, sebagian saudara kaum muslimin, saudara sesama muslim yang mulia memberikan usul kepadaku untuk mengumpulkannya, kemudian menatanya dan menerbitkannya dalam bentuk sebuah buku, dengan tujuan, dengan alasan dia pokok nafuha, supaya manfaatnya itu ya, langgeng insyaallah. Dan aku berharap dalam hal tersebut, yaitu menerbitkan materi-materi pengajian ini, di dalamnya terdapat kebaikan dan bisa menjadi ikut berperan serta, walau dha'ilan, meskipun sangat remeh, di bidang dakwah mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Di satu waktu di mana banyak orang tidak mengetahui cara dakwah yang benar, sehingga banyak para dai itu memperhatikan aspek-aspek yang remeh, latus min walaturni min ju, yang tidak menggemukkan dan tidak bisa menghilangkan lapar. Terjemah yang enak ya, aspek-aspek yang remeh yang tidak manfaat. Yang aspek-aspek tersebut adalah tidak manfaat bidunil akidah. Jika tanpa akidah, manfaat jika akidah benar. Manfaat akidah jika akidah benar. Akidah benar maka manfaat. Ya, akhlak atau yang lain, pentingnya amal dimanfaat jika diiringi akidah yang benar. Namun jika tanpa akidah maka tidak manfaat. Dan mereka banyak dai meninggalkan aspek akidah. Padahal mereka lihat banyak orang itu terjerat dalam syirik akbar di sekitar kubur, ya, kubur-kubur yang adrihah itu adalah kubur yang jamak dari dorihah, artinya kubur, namun yang maksud adalah kubur yang dibangun bangunan di atasnya, ini adalah kubur wali. Wal mazarat, dan kubur-kubur yang ramai dikunjungi. Mereka terjerat, demikian juga banyak orang terjerat dalam berbagai bid'ah dan khurafat. Dan mereka lihat bahasanya orang-orang yang mengajak pada kesesatan telah berhasil menguasai banyak orang-orang yang bodoh dan orang-orang awam, dan menggiring orang-orang bodoh dan orang awam ke tempat kebinasaan dan kesesatan. Dan para dai yang mengajak pada kesesatan telah menjadikan orang-orang awam sebagai budak mereka, memperbudak orang-orang awam. Yatasarrafu nabi ukulihim, yang mereka mengobrak-abrik akal orang awam dan harta orang awam. Dan mereka menjadi pemimpin, memimpin orang-orang awam tersebut dalam kebatilan. Dengan kedok, bahasanya mereka adalah ulama, dan kedok, bahasanya mereka adalah wali Allah. Maka beliau sampaikan masih berkaitan dengan buku ini. Bahasanya buku ini adalah berisi banyak kutipan, ya, banyak kutipan dari buku-buku para ulama, ya, terutama beberapa ulama tertentu yang beliau sebutkan, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab dan murid-muridnya. Dan buku yang paling banyak mendapatkan dikutip di buku ini adalah Fathul Majid. Maka buku ini tidak ada yang baru isinya, namun beliau berusaha untuk menggunakan bahasa yang sederhana sehingga orang bisa lebih mudah memahaminya. Dan kelebihan yang lain adalah karena ini buku ini ditulis oleh ulama mu'asirin, ulama sekarang, ya, maka akan dihubungkan dengan realita manusia sekarang. Namun ini dihubungkan, tidak dipaksa-paksakan untuk dihubungkan, ya, namun kalau memang sikonnya, konteksnya cocok, ya, untuk dihubungkan maka dihubungkan. Tidak mudah semuanya apa-apa dipaksakan dihubungkan meskipun tidak konteksnya dan suasananya tidak cocok. Kemudian beliau ceritakan asal-muasal buku ini. Di Saudi ada pemerintah Saudi punya radio yang sangat bermanfaat, disebut dengan Idza'atul Qur'anul Karim, Radio Al-Qur'anul Karim. Nah, di radio ini maka yang ngisi adalah para ulama-ulama besar. Di radio ini terdapat acara tanya jawab, program fatwa yang disebut Nurun ala Darbi. Ya, programnya disebut Nurun ala Darbi, cahaya di atas jalan. Ini diisi oleh yang memberikan fatwa, ya, dulu ada Syaikh Abdul Aziz Mubah, Syaikh Muhtaimin. Kalau sekarang Syaikh Abdul Aziz Ali Syekh, Mufti besar Saudi sekarang, dan para ulama yang lain. Demikian juga ada beberapa ceramah langsung. Nah, ini diantaranya Syaikh Shalih Al Fauzan mendapatkan kesempatan untuk memberikan ceramah, ya, materi masalah tauhid, masalah akidah di radio ini. Hanya beliau menyampaikan membahas tentang masalah akidah dan tauhid di radio ini selama, ya, beberapa seri atau mungkin berpuluh-puluh seri mungkin. Nah, ini awalnya ini adalah tulisan beliau yang beliau siapkan untuk online di radio. Dan pada awalnya tidak ada niat untuk jadikan buku. Namun setelah program ini selesai, banyak orang yang usul supaya dikumpulkan makalah-makalahnya, materi-materi yang dikumpulkan dan dicetak jadi buku. Alasannya, tujuannya apa? Supaya manfaatnya itu lebih langgeng dan lebih luas. Kalau radionya mungkin gak sampai sini, kalau bukunya bisa sampai sini, maka manfaatnya lebih luas dan lebih langgeng. Tidak hanya yang mendapatkan manfaat dari tulisan beliau, bukan hanya orang yang mendengarkan pengajian masalah tauhid yang beliau sampaikan di radio ketika itu, namun orang lain juga dan orang-orang yang datang setelahnya itu juga bisa turut menikmati hasilnya. Wa inna katsiran min du'atil yaum, dan banyak para dai pada hari ini ma'al asab, dengan sangat disayangkan mereka tidak perhatian dengan aspek akidah dan perbaikan akidah. Bahkan boleh jadi ada sebagian dai yang mengatakan, biarkan manusia dengan akidahnya, biarkan masyarakat dengan akidahnya, jangan usik akidah masyarakat. La tata'arudullah, jangan singgung masalah akidah yang dimiliki oleh masyarakat. Karena prinsip kita adalah ijma'u wala tufariku. Satukan umat, jangan bikin perpecahan. Meskipun sebagiannya bertauhid, sebagiannya musyrik, yang penting bersatu. Apa linastami ala mattafaqna alaih wal ya'dhir ba'duna ba'dha fi makhtalafna fihi. Dan telah kita menganut faham, maka kita bersatu dalam hal-hal yang kita sepakati dan saling bertoleransi, saling memaafkan, saling memaklumi dalam hal-hal yang kita perselisihkan. Atau kalimat semacam itu, yang kalimat semacam ini jelas menyelisihi firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai' fardu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu ahsanu ta'wila. Itu surat An-Nisa ayat yang ke-59. Maka jika kalian berselisih fi syai' dalam suatu hal, apapun hal tersebut, karena di sini nakirah didahului syarat, maka yufidul umum. Maka jika kalian berselisih dalam masalah apapun, baik dalam masalah akidah, masalah tauhid, masalah fikih, atau dalam masalah yang remeh atau dalam masalah yang besar, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikanlah kepada Allah yaitu kepada Quran, dan kembalikanlah kepada Rasul yaitu kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Demikian telah yang lebih baik dan yang lebih bagus hasil akhirnya. Maka beliau katakan bahasa prinsip yang dianut oleh sebagian orang, ijma'u wala tufariqu, atau prinsip kita bersatu dalam apa yang kita sepakati dan kita saling memaklumi dalam hal yang kita selisihi. Maka beliau katakan kaidah ini adalah kaidah yang bertentangan dengan firman Allah di surat An-Nisa ayat 59 yang mengatakan jika berselisih itu bukan dimaklumi secara mutlak, semua perselisihan kemudian sudah kita saling memaklumi. Tetapi Allah perintahkan untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya semua perselisihan. Dan setelah dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, ternyata perbedaan dalam masalah tersebut tidak bisa dihilangkan, dan ini adalah masalah ijtihadiyah. Nah, di situ ada saling memaklumi. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri orang-orang yang beriman, orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu jika ada masalah maka dikembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Itu ciri orang-orang yang benar-benar beriman pada Allah dan hari akhir. Dan ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama usul fikih untuk mengatakan bahasanya ijma adalah hujjah. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kembali kepada Al-Qur'an dan hadis jika berselisih. Maka jika tidak ada perselisihan karena ijma, ya maka tidak perlu dikembalikan pada Al-Qur'an dan sunnah, namun tinggal dipraktikkan dan tinggal dilaksanakan. Maka ijma adalah hujjah. Dan sesungguhnya tidak ada persatuan dan tidak ada kekuatan kecuali dengan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulnya dan meninggalkan segala sesuatu yang menyisi Al-Quran dan Sunnah. Terlebih-lebih dalam masalah akidah yang merupakan asas, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala: "Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah, yaitu hendaklah kalian bersatu. Maka Allah katakan persatuan yang Allah inginkan adalah persatuan dengan merujuk pada Quran dan Sunnah, persatuan dengan berpegang teguh dengan isi Quran dan Sunnah. Sebagaimana firman Allah di surat Ali Imran ayat yang ke-103 ini, Allah memerintahkan untuk bersatu, yaitu wala tafarraqu. Namun perintah untuk bersatu ini didahului perintah untuk berpegang teguh dengan ajaran Quran dan Sunnah. Wa'tasimu bihablillahi. Maka ayat ini menunjukkan, ayat ini Ali Imran 103 ini, ayat ini menunjukkan persatuan model apakah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Persatuan yang Allah inginkan adalah persatuan yang dirujuk ilal kitab wa sunnah, dengan merujuk dan berpegang teguh dengan isi kandungan Quran dan Sunnah. Oleh karena itu persatuan namun dalam dalam bersatu untuk menyelisih Quran dan Sunnah, persatuan yang bersatu di atas hal yang macam-macam, sebagian bertauhid, sebagian memperjuangkan, yang satu memperjuangkan tauhid, yang satu memperjuangkan syirik, maka ini bukanlah persatuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh aneh orang yang berdalil dengan ayat ini untuk untuk mendakwai atau untuk menasihati dan berikan wejangan kepada orang yang berdakwah kepada tauhid dan berdakwah kepada sunnah. Dia katakan kamu jangan memecah belah. Keadaan sudah rukun-rukun, aman, adem ayem, gara-gara materimu maka jadi kacau semua. Karena kamu membahas tentang masalah syirik maka jadi kacau semua. Ini tidak benar. Kemudian boleh jadi dia berdalil wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan bikin perpecahan. Maka orang ini aneh. Dia lihat bagian akhir ayat, tidak dia lihat bagian depan ayat. Maka kita katakan lihat bagian depan ayat, waktu semua pihak belilah, waktu semua pihak belilah jami'ah wala tafarraqu. Jangan yang jelas cuma jangan berpecah belah. Namun lihatlah bagian awal ayat. Bagian awal ayat adalah memerintahkan untuk berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, dan ajaran Al-Quran adalah tauhid dan memberantas syirik. Maka bagaimana ayat ini jadikan dalil untuk menghalangi orang memberantas kesyirikan, padahal ayat ini memerintahkan untuk membantah kesyirikan dan membangun persatuan di atas hal tersebut. Dan sebenarnya tidaklah akan baik generasi akhir dari umat Islam kecuali hal yang memperbaiki generasi awalnya, yaitu tauhid, yaitu merujuk pada Quran dan Sunnah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil. Allah lah memberikan taufik dan memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Kemudian bila tutup mukadimahnya dengan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bab yang pertama adalah al-aqidah al-islamiyah, aqidah Islam. Aqidah Islam adalah aqidah yang Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dan menurunkan berbagai kitab dengan membawanya. Dan akidah ini Allah wajibkan kepada seluruh makhluk, jin dan manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi telah kita baca di surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56. Demikian juga firman Allah di surat Al-Isra, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Rabb-mu menetapkan dengan qada kauni, dengan qada syar'i, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepadanya. Inilah ketetapan, ketetapan syar'i. Karena qada Allah, ketetapan Allah itu ada dua macam. Ada qada syar'i dan ada qada kauni. Yang dimaksud dengan qada dalam ayatnya adalah qada, ketetapan syar'i. Yang ketetapan syar'i ini boleh jadi dilakukan, boleh jadi terwujud di alam nyata, dan boleh jadi tidak. Jadi realita menunjukkan demikian. Sebagian orang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka dia melaksanakan ketetapan syar'i Allah, dan sebagian orang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ketetapan syar'i tidak mereka laksanakan. Maka ketetapan syar'i itu sifatnya mungkin dilakukan oleh makhluk, ya, dan mungkin tidak dilakukan oleh makhluk. Berbeda dengan ketetapan kauni. Ketetapan kauni sama dengan takdir. Adapun takdir, ketetapan Allah yang kauni, maka tidak ada satupun makhluk yang tidak melaksanakannya. Semua makhluk tunduk dengan ketetapan kauni. Semua makhluk tunduk dengan takdir Allah, muslim ataupun kafir, mukmin ataupun kafir. Adapun qada syar'i, maka orang-orang kafir dan orang-orang ahli maksiat tidak melaksanakannya, dan dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman dan oleh orang-orang yang taat. Dan Allah berfirman, wal qad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wa ijtanibu at-taghut. Dan sungguh telah kami utus di setiap-tiap umat, setiap kelompok manusia, seorang rasul yang semua mereka mengajak kepada sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Sa'di mengatakan di Tafsir Karim Rahmah, taghut adalah wa may yunaqidu tauhid min asyirki wa ghairihi. Taghut adalah segala sesuatu yang bertolak belakang dengan tauhid, kesyirikan atau yang lainnya. Maka ani butullah wa tani butaghut maknanya adalah sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah segala bentuk kesyirikan dan segala bentuk yang merusak akidah. Dan segala bentuk penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka surat An-Nahl ini ani butullah wa tani butaghut ini adalah memuat makna la ilaha illallah. Karena di sini ada perintah untuk menyembah kepada Allah semata, ini adalah kandungan illallah. Dan terdapat perintah untuk meninggalkan dan menjauhi segala kesyirikan, wajtan ibu tarut, dan ini adalah makna la ilaha. Maka makna la ilaha adalah wajtan ibu tarut, jauhilah segala bentuk kesyirikan dan penyembahan kepada selain Allah. Dan makna illallah, dan beribadahlah hanya kepada Allah, ini ada dalam ayat ini ani butullah. Maka apa makna la ilaha illallah? Itu ada dalam ayat ini, yaitu ani butullaha wa tanibu tauhid. Maka jika ada orang yang ditanya apa makna la ilaha illallah, kemudian dia mengatakan sembahlah Allah dan jauhilah segala bentuk kesyirikan, maka itu jawaban yang benar. Maka semua rasul datang membawa dakwah, mengajak manusia kepada akidah ini. Dan semua kitab yang Allah turunkan turun untuk menjelaskannya dan menjelaskan segala sesuatu yang bisa membatalkan akidah yang benar dan yang membatalkan akidah yang benar atau mengurangi kadar akidah yang benar. Maka setiap mukallaf, dan mukallaf maknanya adalah balighun aqilun, baligh dan berakal. Maka setiap orang yang baligh dan berakal diperintahkan untuk berakidah dengan akidah yang benar. Wa inna man kana hadza sya'nuhu wa ahamiyatuhu, dan satu perkara yang semacam inilah kedudukannya dan urgensinya, la jadirun, tentu sangat layak untuk mendapatkan perhatian, pembahasan, wa ta'aruf, dan dikenal sebelum segala sesuatu yang lain. Lebih-lebih akidah ini tatawakkaf alaiha adalah syarat untuk mendapatkan kebahagiaan, ya, supaya manusia basyariah mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, syaratnya adalah berakidah dengan akidah yang benar. Maka jika demikian penting akidah, bukti pentingnya akidah, semua rasul bawa akidah, semua kitab menjelaskan akidah, maka dan semua mukallaf diperintahkan untuk berakidah yang benar. Maka jika demikian pentingnya dan demikian agungnya kedudukan akidah, maka tentu masalah ini perlu mendapatkan porsi yang sangat banyak dan mendapatkan perhatian yang sangat sungguh-sungguh. Terlebih lagi akidah yang benar adalah syarat agar manusia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Orang yang tidak berakidah yang benar, berakidah dengan akidah kesyirikan, maka ini orang ini adalah dipastikan bukanlah orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah." Barang siapa yang kufur dengan taghut dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat, yaitu la ilaha illallah. Dan pisau malaha, yang tidak, dia tidak akan pernah lepas dari tali tersebut. Maka orang yang benar-benar berpegang teguh dengan la ilaha illallah adalah orang yang ada padanya dua hal. Yang pertama adalah al-kufur bitaghut, dan taghut adalah segala sesuatu yang membatalkan tauhid, yang merusak tauhid, syirik dan berbagai bentuk yang lainnya. Maka orang yang benar-benar berpegang teguh dengan tali la ilaha illallah yang kuat adalah orang yang ada pada dirinya dua hal. Pertama, kufur dengan taghut, mengingkari taghut, mengkufuri taghut, yaitu menjauhi segala bentuk kesyirikan. Dan yang kedua adalah beriman kepada Allah. Yang dua hal ini diistilahkan oleh Syekh Abdul Salam Barjas dalam salah satu muhadharah dan ceramah beliau, ketika menjelaskan usul sittah ini, beliau sebut dengan dua rukun tauhid. Kebesaran Barjas mengatakan bahwa tauhid memiliki dua rukun. Yang pertama adalah al-kufur bitaghut, mengkufuri taghut, menjauhi segala bentuk kesyirikan, dan beriman kepada Allah. Dan sekali lagi ayat ini juga mengandung makna la ilaha illallah. Al-kufur bitaghut itu sama dengan la ilaha. Wa yu'min billah, beriman kepada Allah dan beribadah hanya kepada Allah, ini sama dengan adalah makna illallah. Maka jika ada orang yang ditanya apa makna la ilaha illallah, dia katakan mengkufuri taghut, itu segala bentuk kesyirikan, dan beriman dan beribadah hanya kepada Allah, maka itu adalah jawaban yang benar. Dan makna waman azalika, dan makna hal tersebut bahasanya, siapa yang tangannya terbenam atau lepas, siapa yang tangannya terlepas dari tali ini, yaitu akidah ini, yaitu tali la ilaha illallah, maka dia adalah orang yang berpegang teguh dengan kebatilan dan kepada sangkaan-sangkaan yang tidak benar. Dan di dunia ini cuma ada dua hal, kalau tidak kebenaran, kebatilan. Fama dabatal haqi ila dhalal, maka tidak ada selain kebenaran kecuali kesesatan. Dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min dunihi al batil. Demikian itu bahasanya, karena Allah adalah al haq, adalah ilah yang hak, dan sesembahan yang berhak untuk disembah. Wa anna ma yad'una min dunihi al batil, sedangkan segala sesuatu yang disembah selain Allah itu adalah batil, segala sesuatu yang tidak berhak untuk disembah. Maka orang yang terlepas tangannya dari la ilaha illallah, maka dia berpegang teguh dengan kebatilan, sebagaimana di surat Al-Had ayat yang ke-62 ini. Wabitali, dan pada gilirannya, maka jadilah tempat kembalinya adalah neraka, itu adalah sejelek-jelek tempat tinggal. Kemudian telah jelaskan apa makna akidah. Akidah secara bahasa diambil dari kata-kata akad yang artinya ikatan. Sedangkan secara istilah, akidah adalah mayusaddiqu al-abdu wa yaqinu bihi, segala sesuatu yang diyakini secara kuat oleh seseorang, sesuatu yang diyakini dengan kuat, dengan sungguh-sungguh, dan dia beragama dengannya, dan dia tunduk dengannya. Dan akidah itu ada dua macam, ada akidah salimah dan ada akidah batilah. Akidah yang lurus, akidah yang benar, dan ada akidah yang batil, akidah yang sesat. Kapankah akidah itu, apa yang dimaksud dengan akidah yang lurus, akidah yang benar? Saingkan, maka jika keyakinan seseorang tersebut sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh para rasul dan sesuai dengan ajaran yang dimuat oleh berbagai kitab suci, yaitu kitab-kitab yang Allah turunkan, maka itu adalah akidah yang benar, akidah sahihah, akidah yang salimah, akidah yang selamat, akidah yang bersih. Dan dengan memiliki akidah tersebut, maka seorang itu akan bebas, selamat dari azab Allah, dan akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Namun jika akidah tersebut menyelisihi ajaran yang dibawa oleh para rasul dan isi berbagai kitab suci, kitab yang Allah turunkan, maka ini adalah akidah batilah. Ini adalah akidah yang batil, yang menyebabkan orang-orang yang meluknya dan meyakininya layak untuk mendapatkan azab dan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Maka akidah ada dua macam, ada akidah sahihah salimah dan ada akidah batilah. Akidah tersebut, satu akidah disebut akidah yang benar, akidah yang bersih, jika keyakinan orang tersebut sesuai dengan ajaran Quran dan Sunnah. Dan akidah dan keyakinan yang tidak sesuai dengan isi Quran dan Sunnah, ajaran para rasul, maka inilah akidah yang batil. Maka telah ukur akidah ini adalah akidah yang batil ataukah akidah yang benar, telah ukurnya adalah Alkitab Sunnah, ajaran para rasul. Maka akidah yang benar dan akidah yang bersih itu akan jadi sebab terlindungnya darah dan harta di dunia, dan menyebabkan maka haramlah ya, melanggarnya, berbuat melampaui batas berkaitan dengan darah dan harta bagi orang-orang yang memiliki akidah yang benar, dan melanggarnya bila hakin tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Maka orang yang memiliki akidah yang batil, yang akidah batilnya itu sampai derajat kekafiran, maka ini menyebabkan ya, halalnya darah dan hartanya, dengan catatan dalam situasi perang. Bukannya kemudian ini katanya orang kafir, kita sikat aja, kita curi. Ini kan katanya di buku akidah kan, katanya orang kafir, nah, halal, halal dam wal mal, halal darah dan hartanya. Itu orang kafir, kita cegat, kita pukuli. Bukan demikian makna dan maksud. Jadi maksud bahasanya orang kafir itu halal darah dan hartanya ya, dalam situasi perang. Dalam situasi perang, maka hartanya bisa jadi ghanimah. Hartanya bisa jadi ghanimah, jangan darahnya boleh ditumpahkan. Dan jika seorang itu memiliki akidah yang benar, maka dia jadi muslim. Ya, hukum asal muslim adalah terjaga darah dan hartanya. Nah, tidak boleh hartanya diganggu, demikian juga darahnya tidak boleh ditumpahkan. Hukum asalnya tidak boleh. Namun, apakah tidak boleh mutlak? Tidak. Tidak boleh juga biroi haqin, jika tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Namun jika ada alasan yang bisa dibenarkan, ada seorang muslim sudah menikah, berzina, ya, maka darahnya bisa ditumpahkan di hukum raja hingga mati, karena dia telah berzina, zinanya zina mukta, atau karena pelanggaran-pelanggaran yang lain. Namun pada asalnya hukum darah dan harta seorang muslim adalah terjaga, terlindungi. Namun ingat, tidak mutlak, yaitu tidak boleh dilanggar jika biroiri hakim tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Jika ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka boleh. Namun tentu ada aturannya, tentu ada aturannya yang berat untuk memberikan hukuman raja itu penguasa. Rakyat jelata, rakyat biasa, orang sipil tidak punya kewenangan. Itu kewajiban penguasa. Dan itu bukan urusannya rakyat sipil. Tanggung jawab mereka para penguasa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah, fa idza qaluha asimu minni dima'ahum amwalahum illa bihaqqiha. Aku diperintahkan untuk memerangi seluruh manusia sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Jika mereka telah mengucapkan la ilaha illallah dan konsekuen dengan la ilaha illallah, maka mereka telah melindungi darah dan hartanya dari gangguan kami kaum muslimin. Ila bihaqiha, kecuali ada alasan yang bisa dibenarkan. Seorang muslim dia melakukan satu kejahatan, misalnya dia bunuh orang, maka dia bisa dihukum bunuh, ya, berat dihukum bunuh, ya, dengan status kisah. Ila bihaqiha, kecuali ada alasan yang bisa dibenarkan. Dan alasan yang bisa dibenarkan banyak, di antaranya tadi zina muhsan atau kisah, ya, atau humu, ya, atau yang lainnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia konsisten dengan la ilaha illallah, buktinya dia juga kufur, mengkufuri segala sesembahan selain Allah, maka haramlah mengganggu hartanya dan darahnya. Adapun apakah dia benar-benar la ilaha illallah seorang mukmin ataukah pura-pura beriman, maka wahisabu alallah, maka hisabnya, perhitungannya nanti Allah yang akan menghitungnya. Apakah dia benar-benar beriman ataukah cuma pura-pura beriman. Demikian juga akidah yang benar itu menyelamatkan orang yang memilikinya, memiliki akidah tersebut dari siksa Allah pada hari kiamat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan Jabir bin Abdullah adalah salah seorang dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man laqiya Allah la yushriku bi syai'an dakhala al-jannata wa man laqiyahu yushriku bi syai'an dakhala an-nara. Siapa yang berjumpa dengan Allah, siapa yang mati dalam keadaan kemudian berjumpa dengan Allah di hari akhir nanti dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Boleh jadi langsung masuk surga, boleh jadi ke neraka dulu, namun pasti masuk surga. Maka hadis ini tidaklah bertentangan dengan adanya tidaklah bertentangan dengan adanya orang yang masuk ke neraka terlebih dahulu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma mengatakan pasti masuk surga. Dan pasti masuk surga, yang namanya masuk surga ada 2 cara. Masuk surga langsung, ke neraka dulu baru masuk surga. Namun pasti masuk surga. Wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an, dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, dengan selain Allah, dakhalan nar, pasti masuk neraka, itu tidak akan keluar darinya. Jika kesyirikannya di syirik akbar. Maka ayat ini atau hadis ini menunjukkan bahasanya akidah yang benar yaitu mati dalam keadaan tidak syirik dan beribadah kepada Allah itu menyelamatkan orang dari azab Allah. Maka akidah yang benar menyelamatkan dari azab Allah. Menyelamatkan dari azab Allah di sini mencakup 2 jenis penyelamatan. Yang pertama adalah menyelamatkan khulud fil azab, menyelamatkan dari kekal dalam azab untuk orang-orang yang mampir ke neraka dulu. Dan yang kedua, menyelamatkan dari azab sama sekali untuk orang yang mendapatkan keberuntungan langsung masuk surga tanpa diazab di neraka. Maka adanya orang yang masuk ke neraka terlebih dahulu, orang yang beriman, yang punya dosa besar dan Allah tidak ampuni masuk neraka terlebih dahulu baru masuk surga, ini tidak bertentangan dengan kalimat beliau. Bahasanya akidah yang benar menyelamatkan dari azab Allah di akhirat. Karena selamat dari azab Allah di akhirat ada 2 bentuk keselamatan. Ada orang yang selamat dari kekal dalam azab. Ini untuk orang-orang yang punya akidah yang benar, punya tauhid yang benar, akan tapi masuk ke neraka dulu. Maka dia selamat dari azab Allah dalam pengertian selamat dari kekal dalam azab Allah. Yang kedua, selamat dari azab Allah sama sekali untuk orang-orang yang langsung masuk surga. Demikian juga dilihatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibn bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inna Allah harama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Ini Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka terhadap orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengucapkan la ilaha illallah tersebut adalah penuh dengan keikhlasan. Yabtaghi bidzalika wajha Allah sama dengan ikhlas. Semata-mata mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan di hadis sebelumnya, di hadis Jabir, di sini disebutkan tentang perjumpaan dengan Allah. Dan liqa'ullah ada dua macam. Ada liqa'ullah am dan liqa' khas. Perjumpaan dengan Allah itu ada dua macam. Ada liqa'u am, sungguh manusia berjumpa dengan Allah. Yang musyrik berjumpa Allah, yang bertauhid juga berjumpa Allah. Dalam artian semua manusia akan dihisab, ya, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada perjumpaan am. Jadi yang dimaksud dengan liqa dalam ayat ini, dalam hadis ini. Kemudian yang kedua adalah perjumpaan khusus, yaitu perjumpaan dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ini hanya didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Dan inilah yang dimaksud liqa di surat Al-Kahfi. Gimana bunyinya? Pamangkana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Allah? Perjumpaan apa yang dimaksudkan di sini? Liqa'u kha, perjumpaan dalam ridha Allah. Bukan barang siapa yang ingin mati kemudian mendapatkan hisab ketemu Allah, maka tidak perlu disyaratkan faly'amal 'amalan salihah, tinggal menjalani hidup, tidur, mati, itu mesti berjumpa dengan Allah dalam liqa'am. Lah karena itu, maka yang dimaksud pamangkan ya rajul liqa'a rabbih, siapa yang berjumpa dengan Allah adalah liqa' khas. Itu perjumpaan khusus, perjumpaan dalam ridha Allah, perjumpaan dalam kasih sayang Allah. Maka ini yang disyaratkan faly'amal 'amalan salihah, maka hendaklah dia beramal saleh dan menjauhi kesyirikan. Adapun liqa'am, nah, tidak ada syarat harus beramal saleh dan bertauhid dan meninggalkan syirik. Bahkan orang yang syirik juga akan berjumpa Allah Subhanahu wa taala dalam artian bangkit dari kuburnya dan akan menghadap Allah untuk menerima hisab dan menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Bakaliqa dalam ayat Kahfi, dalam ayat di surat Kahfi adalah liqa khas, sedangkan liqa dalam hadis ini adalah liqa am, karena bisa dirasakan oleh orang yang syirik dan orang yang beriman. Dan demikian yang kita bahas kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di pagi yang esok pagi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Apakah di buku apa ini, Prophet Medicine? Karya Ibnul Qayyim. Apakah benar ada kisah Israiliyat yang menceritakan tentang Nabi Ibrahim yang bertanya kepada Allah, siapakah pencipta penyakit? Pencipta penyakit ya tentu Allah. Bagaimanakah derajat kisah Israiliyat ini? Maka jika benar ada kisah semacam ini, Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah tentang siapa pencipta penyakit, maka jika ini adalah benar kisah Israiliyat, maka kisah Israiliyat yang tidak boleh kita wajib kita dustakan. Karena pencipta penyakit jelas, segala sesuatu pencipta alam di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Penyakit yang menciptakan Allah, kesembuhan yang menciptakan juga Allah. Ulama salaf sebagian ada yang membolehkan perayaan maulid Nabi, namun maulid Nabi yang mereka bolehkan berbeda dengan yang dilakukan orang sekarang. Mohon dijelaskan seperti apa maulid yang mereka bolehkan. Tidak ada ulama salaf yang membolehkan maulid Nabi. Tidak ada ulama salaf yang membolehkan dan merayakan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian ulama, namun ulama belakangan yang punya pendapat yang membolehkan, yaitu Suyuti, demikian juga Ibnu Hajar Al-Asqalani, demikian juga Ibnu Hajar Al-Haitami. Namun ini bukan ulama salaf. Kalau yang ditanyakan ulama salaf, maka itu tidak benar. Tidak dikenal maulid Nabi itu kecuali baru muncul pada abad 4 Hijriah. Ya, di bahasa Khalifah kekuasaan Bani Ubaid di Mesir. Terus ketika itu ada muncul peringatan maulid Nabi. Selama 4 abad, 400 tahun sejak hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin tidak mengenal maulid Nabi. Maka jelas ya, maulid Nabi adalah satu hal yang bid'ah ya. Karena tidak ada satupun salaf yang mengerjakannya, dan seandainya itu adalah kebaikan, tentu mereka adalah orang-orang yang pertama kali melakukannya. Dan ingat, Rabiul Awal itu bukan hanya hari lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rabiul Awal juga ya, bulan matinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan-jangan orang yang memperingati bersenang-senang pada Rabiul Awal itu malah bersenang-senang dengan matinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan-jangan malah bersenang-senang dengan matinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi juga mati pada Rabiul Awal, dia gembira. Sebulan dari tanggal 1 atau bahkan sebelumnya, bersenang-senang di bulan Rabiul Awal. Ini amal yang ambigu. Ini boleh jadi bersenang-senang dengan lahirnya Nabi karena itu memang bulan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun tidak menutup kemungkinan maknanya adalah bergembira dengan matinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu satu hal yang sangat mungkar. Dan ini dua kemungkinan tersebut 50-50. Karena semuanya di bulan Rabiul Awal. Adapun sebagian ulama yang berpendapat bolehnya maulid Nabi, namun mereka membolehkan maulid Nabi cuma sekedar peringatan, ungkapan gembira, dan mereka mengingkari berbagai maksiat yang ada di maulid Nabi, campur baur laki-laki dan perempuan, dan pujian kepada Nabi yang berlebih-lebihan. Meskipun ini pun juga satu hal yang ya, tidak benar. Namun maulid Nabi yang mereka bolehkan, seandainya ada orang yang ya, membabi buta taklid dengan fatwa beliau-beliau, dengan melihat padahal tanpa mau ambil peduli dengan ulama yang melarang, maka mereka pun sebenarnya tidak konsisten dengan fatwa ulama yang membolehkan. Apalagi fatwa ini adalah fatwa yang jelas kelirunya. Kan ini masalah ibadah dan tidak ada di masa salah, kan ibadah itu sudah selesai dengan di masa sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dan jika ada orang yang beralasan dengan mereka-mereka yang membolehkan maulid Nabi, maka sesungguhnya sebagaimana kata Syekhul Islam, bantahan yang sangat bagus disampaikan oleh Syekhul Islam di Iqtida' Shiratal Mustaqim tentang maulid Nabi, maka sesungguhnya ada ulama-ulama yang melarang mengingkari maulid Nabi. Ya, ulama-ulama tersebut ya kelasnya ya minimal selevel dengan yang membolehkan atau bahkan lebih afdal daripada yang membolehkan dan lebih banyak daripada yang membolehkan. Jika demikian, maka apa? Ya. Maka jika demikian, maka ada perbedaan, mari kita kembalikan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Fa tanaza'tu fi syai' fardu ila Allah wa Rasul. Kita kembalikan pada Qur'an, dan kita kembalikan pada Sunnah. Dan Al-Quran memberitakan kita untuk menjalani dan mentaati sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan memberitakan kita untuk menjauhi segala bid'ah. Ini bid'ah, berarti ini harus ditinggalkan. Nyata orang menjelaskan wa'tasimu bihablillah, ahli tafsir mengatakan hablullah dengan dinullah. Jika mereka mengatakan bahwa kita tidak boleh membuat umat terpecah belah selama mereka masih mengaku muslim, jawabannya gimana? Munafik juga mengaku muslim. Munafik juga masih mengaku muslim. Kalau kalimatnya kita tidak boleh berpecah belah, membuat umat berpecah belah selama mereka masih mengaku muslim, maka orang munafik mengaku muslim. Orang munafik mengaku muslim. Apakah setiap orang yang mengaku muslim itu dianggap sebagai muslim? Tidak. Orang-orang munafik mengaku muslim namun tidak kita anggap sebagai muslim. Bani Ubaid yang tadi yang menjadi pencetus maulid Nabi banyak dikafirkan oleh para ulama, dan mereka mengaku muslim, bahkan bikin acara maulid Nabi demi cinta pada Nabi. Nah, jadi ada yang menafsirkan bihablillah itu maknanya adalah dinilah waqtasimu bihablillah, dimaknanya dengan waqtasimu bidinilah. Dinilah Islam, maka berpegang teguhlah dengan Islam. Maka ketika seorang itu mungkin maksudnya mengatakan masih muslim, maka wala tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Maka mungkin yang dimaksudkan oleh penanya adalah demikian. Kita katakan yang dimaksud agama Allah Subhanahu wa taala adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala, dan ajaran Allah sudah semua ajaran Allah. Maka jika kalian telah berpegang teguh dengan agama Allah, artinya berpegang teguh dengan semua ajaran Allah. Nah, disitulah wala tafarraq. Benar, jika dimaknai dengan habilillah, dimaknai dengan dinilah, ini tidak salah. Tapi apa yang dimaksud dinilah? Apakah yang dimaksud dinilah adalah asal seorang muslim? Maka seorang yang asal muslim, masih muslim, itu kemudian dia telah menegakkan agama Allah. Jika demikian orang yang muslim meskipun kadarnya dengan kadar minimal seorang muslim, maka dia berarti menegakkan agama Allah? Tidak. Namun yang agama Allah adalah keseluruhan. Agama Allah adalah keseluruhan. Maka jika ada seorang muslim yang menyimpang, dan itu penyimpangannya adalah bid'ah atau yang lainnya, maka kita nasihati. Kita menasihati juga bukan tujuannya untuk mecah belah, mengembalikan dia kepada agama Allah. Kita tidak bermaksud memecah belah. Kita menginginkan persatuan dan persatuan di atas agama Allah yang hakiki. Dan sebaik-baik orang yang paham Al-Quran ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Nabi memahami demikian? Selama masih Muslim ya terserah berbuat apa aja, enggak usah bikin kekacauan. Ataukah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegur orang yang salah, menegur orang yang keliru? Apakah Nabi menegur orang yang salah, menegur orang yang keliru? Ataukah kemudian asalkan semua masih Muslim dan Nabi biarkan waktu semua berbeli jami awal atau paraku? Ataukah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyikapi jika ada orang keliru, maka Nabi ingatkan. Ketika ada orang yang mengatakan, ya, masa Allah bersyita, maka Nabi marah. Atajalu ini dan lillahi niddan, apakah engkau menjadikan aku sebagai tandingan Allah? Padahal ini masih Muslim. Dan ucapan tadi juga masih Muslim. Karena masa Allah wasita itu statusnya syirik asghar. Ini tidak membatalkan Islam, maka masih Muslim. Apakah kemudian Nabi biarkan? Oh ya, enggak apa-apa. Kamu masih Musliman? Enggak. Tapi katakan, apakah engkau mau menjadikan aku sebagai tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala? Ada orang yang menikah, calon istri memberikan persyaratan. Jika laki-laki ini menikahinya, maka harus meninggalkan pengajian Ustaz A dan Ustaz B. Apakah, pertanyaan pertama, apakah syarat pernikahan sebagaimana di atas adalah syarat yang sah? Katanya fi tafsir. Ustaznya memang ahlu dolal, ataukah orang yang dituduh dolal padahal ahlu sunnah? Maka jika ustaz yang dimaksudkan memang adalah tokoh kesesatan, maka syaratnya sah. Dan jika cuma dianggap sebagai tokoh kesesatan namun bukan dan tidak ada bukti, dan si perempuannya juga tidak punya buktinya, maka ini adalah syarat yang fatin, syarat yang tidak sah. Kalau sah, tidak sah berarti tidak perlu ya. Kalau sah, bagaimana sikap seharusnya ya, si suami tersebut jika dalam hatinya dia tidak bisa meninggalkan ustaz-ustaz yang ya, ditahdir oleh istrinya, masya Allah, itu bisa nahdir. Kayak tahdir itu kayak makanan apa aja bisa semua orang melakukannya. Karena ustaz-ustaz ya, yang tempat belajar si suami tadi diyakini oleh suami adalah ustaz ahli sunnah. Siapanya ini, jika dia memang benar adalah ustaz ahli sunnah, maka ini syaratnya adalah syarat yang pasti. Ini adalah bagian dari saddun an sabilillah. Maka syaratnya itu adalah termasuk dari saddun an sabilillah, menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika suami tersebut akhirnya tetap mengikuti kajian ustaz-ustaz yang ditahdir istrinya, kayak makanan apa aja semua orang bisa nahdir, apakah pernikahannya fasid karena dia telah melanggar syarat istrinya tersebut? Seandainya syarat itu sah, syarat pernikahan itu sah, syarat pernikahan itu sah, maka apa? Istri itu berhak minta cerai jika dia tidak rela dengan pelanggaran syarat yang dilakukan oleh suaminya. Itu fungsi syarat. Maka dia punya hak untuk menuntut cerai. Itu saja. Fungsi syarat dalam nikah, status hukumnya adalah jika itu adalah syarat yang sah, maka dilanggar tergantung istri. Jika dia kemarin keras, sudah enggak empuk, agak lembek, ya sudah, tak apa-apa. Ya sudah, tak ada masalah dengan pernikahannya. Tapi kalau kemudian dia tidak rela dan ini adalah syarat ini sah, nah ini bisa jadi alasan untuk menuntut cerai. Nasihat agar tidak masuk dalam perbuatan hulu atau meremehkan dalam hal beribadah dan berbuat. Ya, semuanya ditimbang dengan dalil. Jika ada dalilnya, maka beramal dengan dalil itulah amal yang benar, amal yang sadar, yang tidak hulu dan tidak fasad. Adapun amal yang tidak ada dalilnya dan tidak berdasarkan kaidah pada syar'i yang baku, maka atau menjadikan masalah ibtidaiyah sebagaimana masalah mujma', masalah ijtihadiyah sebagaimana masalah ijma', dan inilah sikap yang berlebihan. Bolehkah kita iuran untuk kegiatan pentas seni karena diwajibkan oleh ketua angkatan? Jawabannya pada asalnya tidak boleh, ya, wala ta'awan ala ismi wal udwan. Janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa. Akan tetapi jika dipaksa dan diharuskan dan akan timbul madharat jika tidak dilaksanakan, akan timbul madharat bagi orang ini, akan dikucilkan, akan di atau yang lainnya, maka dia boleh ikut urusan di acara tersebut dalam rangka timbul madharat. Bagaimana jika ada orang yang jualan sudah prima, kalau kamu enggak macam-macam, kalau kamu enggak setor duit sama saya, maka tak obrol-abrik ini rumah ini warung. Maka dalam rangka menjaga madharat, maka ulama mengatakan boleh. Maka uang tersebut, ya, statusnya sebagaimana kalau memang dipaksa dan diharuskan, statusnya sebagaimana uang setoran ke preman. Yaitu ini boleh bagi pemberi dan haram bagi penerima. Di perempatan jalan sering kali ada anak jalanan yang minta belas kasihan, minta uang. Bagaimana sikap kita, memberi atau tidak? Kita curiga jika anak jalanan ini dimanfaatkan oleh preman. Bagaimana solusi menangani anak jalanan? Ini masalah besar. Ini nggak bisa di solusinya tidak bisa diberikan oleh satu dan dua orang. Ini masalah sosial yang besar. Ini butuh dana besar dan butuh perhatian besar, dan yang punya besar-besar itu adalah pemerintah. Ya. Maka solusinya adalah ya kita dukung pemerintah yang melakukan program-program yang bisa mengatasi masalah sosial semacam ini. Dan sikap kita memberi ataukah tidak, ya, tergantung punya duit atau tidak yang pertama. Kalau tidak punya duit, ya nggak boleh orang itu kemudian berinfak kemudian akhirnya menyengsarakan dirinya, sebagaimana di pelajaran tafsir, ya, tafsir alam, ya. Orang miskin malah kemudian malah infak memerdekakan budak, tidak boleh kan? Kalau nggak punya duit ya jangan. Yang lebih wajib adalah dirimu. Maka dengan itu maka engkau malah sengsara, tidak boleh. Ini yang pertama. Yang kedua, jika memang kita punya kelebihan dan dia memintanya tidak dengan cara yang haram, tidak dengan musik atau yang lainnya, namun dia murni meminta, maka Allah katakan wa fi amwalihim hakum ma'lum lisa'il wal mahrum, dan di harta orang-orang kaya terdapat hak yang jelas, yang ini adalah hak as-sa'il, para pengemis, wal mahrum, dan orang-orang miskin. Apakah ada ulama Ahlussunnah yang berpendapat bahasanya mayoritas isi Al-Quran bukan tauhid? Dalam arti isi Al-Quran tentang tauhid hanya sedikit. Allah alam tentang ada ataukah tidak, yang jelas tadi kita sampaikan penulis Syaikh Al-Fauzan, dan beliau adalah di antara ulama Ahlussunnah saat ini mengatakan mengatakan mayoritas isi Al-Quran adalah tauhid. Demikian juga sebelumnya telah disampaikan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab di salah satu di usul sitah. Dia juga menyebutkan bahwasanya mayoritas isi Al-Quran adalah tauhid. Apakah fidyah boleh diserahkan di luar bulan Ramadan? Jika dimaksud adalah setelah Ramadan berlalu, maka boleh fidyah karena tua atau karena yang lain, itu boleh di luar setelah Ramadan. Jika ada satu keluarga dengan 5 orang anak, kedua orang tuanya fakir, apakah anak-anaknya juga termasuk fakir sehingga berhak pula diberi fidyah? Jika anak-anaknya ini ditanggung nafkahnya oleh 2 orang yang miskin, maka kita berikan pada ya, orang tuanya. Tentu otomatis juga akan didapatkan oleh anak. Melihat Allah bagi orang mukmin adalah satu nikmat. Apakah melihat Allah dalam arti umum dan khusus tadi sama? Tadi kita sampaikan bukan melihat Allah, namun berjumpa dengan Allah. Berjumpa dengan Allah. Perjumpaan khusus itu melazimkan melihat wajah Allah. Dan perjumpaan umum tidak melazimkan melihat wajah Allah. Oleh karena itu para ulama ahli sunnah sebagai ulama ahli sunnah berdalil dengan ayat-ayat yang berbicara atau dalil-dalil yang membahas tentang masalah liqa' khas untuk menetapkan adanya ru'yatullah. Tapi liqa' am tidak melazimkan adanya ru'yatullah. Apakah orang kafir berjumpa dengan Allah Ta'ala benar-benar melihat Allah? Apa bedanya dengan melihat wajah Allah bagi orang-orang yang beriman? Melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, kalau orang kafir maka mereka tidak melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liqa Allah, liqa am tidak melazimkan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang-orang yang munafik maka terkhilaf. Orang-orang munafik, apakah mereka melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di mahsyar sebagaimana orang-orang yang beriman melihat Allah di mahsyar? Karena orang beriman melihat Allah 2 kali, di mahsyar sekali dan di surga. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan wajahnya di mahsyar, maka apakah orang munafik juga ikut melihat wajah Allah? Ada khilaf di antara para ulama tentang masalah ini. Kalau tidak salah, pendapat yang kuat adalah mereka melihatnya di mahsyar. Ini demikian yang kita bahas dalam kesempatan pagi hari ini. Insyaallah sebagian pertanyaan akan kita bahas dalam pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Berdawana alhamdulillah alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Afan mengganggu. Sedikit mengingatkan.